Y ahí Horacio, y ahí Horacio. Barran. Y en Inca, me va a dar eso. Aku mungini anani sayang mung wong biasa sing lagi perjuang. Sing sering kelaran kenapa limung tinggo tolana yen ono kurang-kurangku yen ono salah lupaku ngomong-ngomong terus terang sayangku. Ratri mong sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Dyah Sulaksmi. Jen kata luput ku kulo nyuwun Production. Bien omahku gede, projo yen udan gledek, bapak kerjo yen mung ono proyek. Bien durung kramikan, arep turu adem kanginan, penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede, iso golek duit dhewe. Senajan biyen mung iso nyusake pak ibuke dapurane. Saiki aku wis kerja, senajan urip ora koso, ikhlas bekti kanggo Telas kata, jebule mung dadi tempat singgah. Lah iki. Ya Ibu Rodanche. musik masuk. Merong, mau ngecok labi utera. Ora bos, neng jilong ini. Iki koyo. Di saja iko ono perlu. Se isu kok nangek ni aku adalah neng tanganmu kok gowo palu. Opo to sing rusak tipanku. Ampun Jen, ampun. Wes kowe ra usah suloyo. Dek bengi metu karo sapa? Ning klambi mulih sike sapa? Yen dudu bocah wadon liyo. Dikeroi pirang-pirang dino rambut turuti rasane gegerku koyo disunduki wong wadon nganti sing bakal kuat ati kumprung-kumprung ben dino makani tinggi jalan-jalan ning kancane ora mesti apa aku arep kok pangkani wedi kuwi dari gue Ojo de, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Wes nyanyi kre, nyanyi kre, nyanyi kre, nyanyi kre. Emoh de, yen ngono aku ae nyanyi kre, nyanyi kre. Ojo de, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Moso iyo. Iyo, ojo nesu-nesu ae to. Eko ono perlu se isu kok nangete aku ning tanganmu kok gowo palu opo to sing rusak tipanku. Pirang-pirang dino rambut turuti rasane gegerku koyo disuntui wong wadon nganti sing pancen ati kumprak wancane tinggi jalan-jalan ning pancene ora mesti apa aku arep kok wancane wedi kuwi nyanyi kre omo-omo yen padamu, my darling, I love you. Kue nyanyi kre, nyanyi kre, nyanyi kre, nyanyi kre. Omongke, iyan kono aku ae nyanyi kre, nyanyi kre. Ojo ke, aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Kue nyanyi kre, nyanyi kre, nyanyi kre, nyanyi kre. Omongke, iyan kono aku ae nyanyi kre, nyanyi kre. Ojo ke, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. 我是老 我这几天哦 七点 我爱你 jam sewelas bengi aku mbok tinggal lo mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngelarani

Sampai Yen kui pancen pilihanmu, muga iso dadi bahagiamu. Yuk, Gus Lopez, Mbak Yeni, masuk. Rencana luar sampun mampir di production. tak tresnani ninggal aku kolek liyane tetamu dadi tumbo ngobati ati sing loro muga ikhlas mumpo tekan besok nganti tuwa.